Mengapa engkau tega mencuri hatiku tanpa seizin aku lebih dulu memaksaku membuatku lemah tak berdaya ku desarang hamida. Melihatmu lagi.